بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian dari Asharhul Mukhtasar ala matni Zadil Mustaqni, di mana matan Zadil Mustaqni karya Asy-Syaikh Al-Hajjawi rahimahullah, sementara syarah ini adalah syarah dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka setelah muqaddimah, penulis yaitu Syekh Al-Hajjawi rahimahullah, beliau memasuki kitab Al-Taharah. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau menjelaskan, bada al-muallif rahimahullah fil gharad alladhi min ajlihi allafa hadzal kitab. Penulis yaitu Syekh Al-Hajjawi rahimahullah memulai dengan tujuan di mana ya beliau tujuan dari beliau menulis kitab ini, yaitu ya kitab at-taharah. Bada'a bi kitab at-taharah li'anna as-salah hiya ar-ruknu ats-tsani min arkanil Islam. Ya, maka di sini penulis mulai masuk kepada ya tujuan dari dituliskannya kitab Zadul Mustaqni ini, yaitu untuk menjelaskan masalah fikih. Itu maksudnya, maksud kalam dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ini. Ya, setelah beliau menuliskan muqaddimah, maka beliau sekarang masuk pada pembahasan yang merupakan inti dan tujuan beliau menuliskan ya matan Zadul Mustaqni, yaitu membahas permasalahan fikih. Dan ketika kita membahas permasalahan fikih, maka para ulama biasa untuk memulai kitab-kitab fikih menjadi empat bagian besar. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya ada sedikit mukaddimah dari ana. Maka kebiasaan para fuqaha, ya tidak hanya di mazhab Hambali akan tetapi di berbagai mazhab, ketika mereka menuliskan kitab fikih, maka mereka membagi kitab fikih tersebut menjadi empat bagian besar. Yang pertama ibadat, yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. Yang pertama ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Yang pertama ibadat, mengurusi ya membahas permasalahan-permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muamalat, membahas tentang bagaimana hubungan antara ya manusia dengan manusia yang lain dalam masalah keuangan, dalam masalah transaksi finansial, transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga munakahat, membahas hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam masalah seperti akad nikah, ya dalam masalah tolak, dalam masalah waris, itu dimasukkan juga dalam masalah ini. Kemudian yang keempat jinayat, membahas antara hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam masalah ketika seseorang melakukan perbuatan ya ta'addi, perbuatan kriminalitas kepada orang lain atau perbuatan yang melanggar hak orang lain, maka apa yang harus dilakukan oleh ulil amri dalam masalah ini, apakah memberikan hukuman had atau ta'zir dan sebagainya. Maka itulah empat kategori besar dari pembahasan di kitab fikih. Yang ini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama adalah hubungan antara kita dengan Allah, itu masalah ibadat. Kemudian hubungan antara kita dengan manusia yang lain, itu yang terangkum dalam tiga bagian berikutnya, yaitu muamalat, munakahat, dan jinayat. Jadi muamalat, munakahat, jinayat, kalau antum perhatikan tadi, maka kita jelaskan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Entah dalam masalah transaksi finansial, atau dalam masalah pernikahan, atau dalam masalah kriminalitas, maka ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Sedangkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Maka empat bagian besar ini para ulama membahasnya dalam kitab fikih. Dan para ulama biasanya memulai dengan masalah ibadah terlebih dahulu dalam rangka untuk memuliakan, mengagungkan hubungan antara kita dengan Allah itu jauh lebih penting daripada hubungan antara sesama manusia. Adab kita kepada Allah itu jauh lebih penting daripada adab kita kepada sesama manusia, walaupun itu juga penting. Maka permasalahan ibadat itulah yang dibahas pertama kali. Kemudian setelah itu masuk ke muamalah, karena seseorang harus, ya setelah permasalahan ibadat itu dibahas, setelah permasalahan ibadat dia ketahui, dia pelajari, maka setelah itu masuk kepada permasalahan yang paling dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara dia dengan orang lain. Ya, itu adalah dalam masalah transaksi keuangan. Ya, masalah transaksi keuangan. Ya, banyak orang melakukan transaksi keuangan tidak terhitung selama hidupnya, bahkan mungkin sejak kecil gitu ya. Akan tapi transaksi yang lain seperti pernikahan, akad yang lain, bukan transaksi, akad yang lain seperti pernikahan, maka itu hanya dilakukan ya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali gitu ya. Jadi akad yang paling banyak dilakukan adalah akad yang berkaitan dengan keuangan. Itu mengapa para ulama kemudian membahas permasalahan muamalat setelah ibadat. Setelah muamalat baru kemudian munakahat, karena itu ya setelah pembahasan tentang transaksi keuangan itu selesai, maka ya tidak dilakukan lagi permasalahan tentang pernikahan. Itu adalah yang menjadi urutan setelahnya ya. Kemudian setelah itu baru kriminalitas, itu dibahas paling terakhir karena diharapkan itu adalah yang paling sedikit terjadi, dan juga karena ya pembahasan tentang jinayat itu banyak ditujukan kepada ulil amri, karena yang menerapkan hukuman itu adalah ulil amri, bukan perseorangan person ya, bukan person. Oleh karena itu ya, para ulama kemudian mengurutkan kitab fikih menjadi empat pembahasan yang tadi: ibadat, muamalat, munakahat, kemudian jinayat. Di dalam ibadat sendiri para ulama menyusun bab-babnya itu berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, Islam dibangun di atas lima hal. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, hamba dan rasul Allah. Kemudian yang kedua menegakkan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat menunaikan ibadah puasa Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji jika mampu. Maka lima pilar Islam ini, lima rukun Islam ini dijadikan sandaran bagi para ulama untuk menyusun kitab, menyusun bab di kategori ibadat. Jadi ibadat yang pertama kali dibahas adalah seharusnya syahadat. Akan tetapi syahadat itu dibahas di kitab akidah, tidak dibahas di kitab fikih. Ya, dibahas di kitabnya tersendiri, kitab yang khusus, karena itu sudah menjadi bidang tersendiri, ya, yaitu di kitab atau di bidang akidah. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki motivasi untuk menjadi fuqaha, maka dia tetap wajib untuk mempelajari akidah. Karena pada asalnya akidah, pada asalnya ya tentang dua kalimat syahadat dia harus pelajari sebelum dia mempelajari sholat, sebagaimana urutan yang disebutkan di hadis Ibnu Umar tadi. Akan tetapi ya itu dibuat di kitab yang berbeda, karena itu sudah menjadi bidang tersendiri. Pembahasan tentang kalimat syahadat, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang akidah secara umum itu dibahas di bidang tersendiri. Maka oleh karena itu ya tetap wajib bagi seseorang yang dia ingin menjadi fuqaha, dia ingin mendalami ilmu fikih, dia tetap wajib untuk mempelajari akidah, bahkan ya itu adalah perkara yang pertama yang harus dia fokuskan. Karena akidah adalah, tauhid adalah inti dari ajaran para rasul sebagaimana yang telah kita ketahui ya di kajian akidah kita. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk kemudian ya meremehkan permasalahan akidah, meremehkan belajar akidah, kemudian dia hanya fokus untuk belajar fikih, usul fikih, kuaid fikih, segala yang berbau fikih, tidak boleh seperti itu. Ya, dia harus memiliki semangat untuk mempelajari akidah. Bahkan itu adalah yang utama di Islam ini. Maka yang dibahas pertama, kalau dua kalimat syahadat dibahas di bidang lain, di kitab lain, maka yang dibahas pertama harusnya sholat. Baru zakat, baru puasa, baru haji. Ya. Para ulama Hanabila, mereka terbiasa untuk menambahkan bab setelah haji, yaitu bab jihad. Karena mereka ya, menilai jihad itu sebagai sisi ibadahnya itu lebih kuat. Di mazhab lain, ya, jihad itu dimasukkan di ya, di bab akhir-akhir, karena itu berkaitan dengan ulil amri, itu permasalahan dengan itu hukumnya tentang ulil amri kebanyakan gitu ya. Maka para ulama Hanabila di kitab-kitab Hanabila dan juga di matan ini Zadul Mustaqni yang sedang kita pelajari, bab tentang jihad itu dibahas setelah bab haji. Dalam rangka bukan karena menganggap bahwa itu juga termasuk rukun Islam, tidak. Akan tetapi karena aspek ibadahnya dinilai lebih mendominasi daripada aspek muamalahnya. Ya, jihad itu termasuk muamalah antara dual, muamalah antara negara dengan negara. Ya, muamalah antara state dengan state, negara dengan negara. Jadi itu urusannya ulil amri, ya, urusannya pemerintah gitu ya. Akan tetapi pada jihad itu ada aspek ibadah. Itu mengapa para ulama Hanabilah kemudian memajukan pembahasan tentang jihad, dimajukan setelah bab haji. Dan yang kita bicarakan jihad di sini adalah tentunya jihad syar'i, bukan jihad yang asal-asalan jihadnya orang-orang teroris. Ya, sebagaimana nanti kita bahas bahwa jihad itu dia adalah ibadah, maka dia butuh syarat. Dia ada syarat, sebagaimana sholat itu ada syaratnya, supaya sah, maka demikian pula jihad itu ada syaratnya supaya sah sebagai jihad syar'i. Ya. Dan yang sebagaimana yang sering ana utarakan berkali-kali, ya, di antara syarat kalau kita ambil ilustrasi di salat misalnya, kalau ada seseorang salat tanpa wudu tapi salatnya khusyuk, kira-kira orang ini salatnya sah atau tidak? Dia tidak berwudu tanpa uzur tapi kemudian langsung salat. Sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ketika seseorang misalnya dia sholat, sudah ngambil wudhu, kemudian sholat, tapi dia sholat maghrib di waktu asar, apakah sholat maghribnya tersebut sah? Tidak, karena tidak memenuhi ya syarat sholat, yaitu masuk pada waktunya. Dan waktu maghrib belum masuk, tidak ada sholat tiga rakaat di waktu asar. Ya. Maka oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan demikian pula jihad. Jihad itu juga punya syarat. Di antara syaratnya banyak sekali, ya, yang itu akan dibahas di kitab fikih. Di antaranya adalah harus berjihad bersama pemerintah, bukan melawan pemerintah. Harus minta izin sama orang tua, ya, dan seterusnya. Maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari bab jihad supaya kita mengetahui mana jihad yang benar dan mana jihad yang asal-asalan. Ya, sehingga kita bisa membedakan antara mana mati syahid dan mana mati sangit. Ya, mana mati syahid dan mana mati sangit. Ketika seseorang merasa dia sudah berjihad, akan tetapi jihadnya tidak memenuhi syarat sebagai jihad syar'i yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab fikih, maka matinya bukan mati syahid akan tetapi mati sangit. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal, itulah pesan para ulama ya dalam masalah ini. Maka wajib bagi kita, justru penting ya, dan wajib bagi kita untuk mempelajari jihad, tidak seperti pendapat sebagian orang yang kemudian antipati kepada jihad. Itu salah, karena jihad banyak dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Maka kalau kita tadi sebutkan dua kalimat syahadat dibahas di kitab akidah, kemudian harusnya pembahasan tentang ibadat di kitab fikih diawali oleh sholat. Akan tetapi ya para ulama kemudian mendahulukan pembahasan tentang sholat itu dengan pembahasan tentang toharoh. Mengapa pembahasan tentang toharoh itu didahulukan? Ya, inilah yang akan disebutkan oleh penulis di sini, oleh pencarah di sini, yaitu Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Kitabut taharah bada'a bi kitabit taharah li'anna shalah hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam wa hiya 'amudul Islam. Penulis yaitu Syekh Al-Hajjawi rahimahullah memulai dengan kitabut taharah karena salat itu adalah rukun yang kedua di antara rukun Islam, dan salat itu adalah pilarnya Islam. Amr ruknul awal wa huwa syahadatan fa hadza lahu kutubul aqaid wa kutubut tauhid. Adapun rukun yang pertama, rukun dari rukun Islam itu adalah dua kalimat syahadat, maka pembahasan tentang dua kalimat syahadat itu pembahasannya di kitab-kitab akidah dan kitab tauhid. Wa baqiyatul arkan wa hiya shalah wa zakah wa siyam wal hajj wal muamalat hadhihi mawdi'uha kutubul fiqh. Adapun pilar-pilar yang lain, rukun-rukun yang lain dari rukun Islam selain rukun yang pertama yaitu salat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian masalah Islam yang lain seperti muamalat, hadhihi mawdi'uha kutubul fiqh. Maka ini baru tempatnya di kitab fikih. Walamma kana awwalul ibadat as-salata li'annaha ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Ya, ketika rukun yang kedua dari rukun Islam atau ibadah amalan ibadat yang pertama, karena kalimat syahadat itu dianggap sebagai permasalahan i'tiqad, i'tiqadat. Sedangkan ibadat itu diistilahkan untuk yang ada amalannya. Maka amalan ibadat yang pertama yang disebutkan di rukun Islam itu adalah sholat. Maka ketika sholat itu adalah amalan ibadah yang pertama, karena dia adalah rukun kedua di rukun Islam, wa kanatis shalah tatawaqqaf 'ala at-taharah, dan karena sholat itu ya bergantung kepada taharah. Lianna min syuruti sihhatish shalah at-taharah, karena di antara syarat sah sholat itu adalah taharah. Wa syartu la budda ay yataqaddam al-masyrut bada'a bi kitabit taharah. Ya, dan karena syarat itu harus didahulukan daripada ya sesuatu yang menjadi yang sesuatu yang masyrut, ya. Jadi salat itu adalah sesuatu yang memiliki syarat, di antara syaratnya adalah thahar, maka syarat itu harus dikedepankan daripada masyrut. Masyrut itu adalah salat tadi. Ya, jadi itulah mengapa para ulama mulai dengan pembahasan tentang kitabut thahar. Akan tapi kemudian ada pertanyaan lanjutan. Syarat sholat itu tidak hanya tahar. Syarat sholat tidak hanya tahar. Akan tetapi, ya masih banyak yang lain yang itu dibahas di kitab sholat. Akan tetapi para ulama ya, menyendirikan kitabut taharah, membahas kitabut taharah sebelum kitabut sholat, ya, menspesialkan taharah dibandingkan syarat-syarat sholat yang lain, karena taharah itu pembahasannya banyak. Pembahasannya panjang. Kalau pembahasan, semua pembahasan taharah dimasukkan di kitab sholat, di bab sholat, maka nanti bab sholatnya yang jadi sangat panjang. Itu mengapa para ulama ya menyendirikan syarat taharah, kemudian dibahas ya terlebih dahulu sebelum masuk bab sholat. At-taharatu takunu bi ahadi amrayin, imma bil ma'a 'inda wujudihi wal qudrati 'ala isti'malihi wa imma bit tayammum 'inda 'adabil ma'i aw al 'ajz 'an isti'malihi. Maka taharah itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan air. Ketika air itu ada, ketika kita punya air, kita bisa menemukan air, dan ketika kita mampu untuk menggunakan air tersebut. Mampu di sini maksudnya adalah ya kalau ada seseorang dia kalau menggunakan air kemudian sakit, ya, maka dia boleh untuk tayamum. Dia tidak boleh menggunakan air kalau itu bakal memberikan madarah kepada dia, madarat kepada dia. Maka cara thaharah yang pertama adalah dengan air. Cara yang kedua adalah dengan tayamum inda adabil ma. Ketika tidak ada air, maka seseorang itu tayamum awil ajz an istimali. Atau ketika seseorang tidak mampu untuk menggunakan air, maka dia tidak masalah untuk thaharah, untuk tayamum. Dan para ulama juga menyebutkan ketika harga air misalnya ya sangat mahal, itu juga termasuk al-ajz, itu termasuk ketidakmampuan kita untuk menggunakannya, maka boleh bagi kita, walaupun air melimpah akan tetapi harganya mahal, misalnya kita harus beli misalnya, maka tidak masalah bagi kita untuk tayamum. Selama kita sudah melakukan usaha untuk mencari air yang harganya murah ya atau gratis gitu ya. Dan itu nanti dibahas di babnya tersendiri. Fa bada'a bit thaharah, maka penulis memulai dengan thaharah. Wa qaluhu kitab, al-kitab masdaru kataba, kitaban wa kitabatan, wa aslul katbi al-jama', wa minhul katibah wa hiya al-qit'ah al-mustami'ah min al-jaysh. Maka perkataan beliau kitab di sini penulis memulai dengan kitab, yakni kitab thaharah, istilahnya yang digunakan adalah kitab, dan ini tidak familiar di kalangan orang-orang Indonesia. Orang Indonesia biasanya menggunakan bab. Kitab itu adalah untuk buku, kemudian di dalamnya terdiri dari beberapa bab. Akan tapi di literatur Islam, literatur para ulama, penggunaan kata kitab untuk bab itu adalah penggunaan yang sangat lumrah. Maka kita ya harus terbiasa, ini ada kitab misalnya kitab tafsir, akan tapi atau ini kitab fikih misalnya gitu ya, kemudian setelah kita buka di dalamnya ada kitab thaharah, di dalamnya ada kitab sholat, di dalamnya ada kitab zakat dan seterusnya, sehingga kita harus ya memahami perbedaan dari ya, dua kebiasaan ini. Maka kitab, kata kitab itu masdar dari kataba, yaktubu kitaban wa kitabatan. Ya, kitab wa kitabah itu masdar juga ya, dari kataba yaktubu. Wa aslul katbi, makna katab. Jadi setiap kata di bahasa Arab itu tersusun dari, ya secara umum, tersusun dari tiga huruf asli. Ya. Jadi kitab ini tersusun dari huruf kaf, ta, dan ba. Dan di bahasa Arab, kata-kata yang tersusun dari tiga huruf asli yang sama, maka dia memiliki makna umum yang sama. Seperti misalnya contoh kita di sini, kitab, dia tersusun dari huruf kaf, ta, dan ba, maka aslul katbi, ini yang dimaksud aslul katbi, maksudnya adalah makna umum dari kata yang dibangun oleh kaf, ta, dan ba itu adalah al-jama', menggabungkan. Jadi setiap kata yang memiliki huruf aslinya dibangun di atas huruf kaf, ta, dan ba dengan urutan demikian, maka makna umumnya adalah al-jama', menggabungkan. Itu mengapa di bahasa Arab ada juga kata katibah, wa minhul katibah. Apa itu katibah? Katibah adalah al-kit'ah al-mustami'ah minal jaysh. Wahiy al-kit'ah al-mustami'ah minal jaysh. Yaitu sekelompok dari pasukan. Ya, jadi memiliki makna umum yang sama. Yaitu gabungan. Al-jama', gabungan atau sekelompok. Ini sekelompok dari pasukan. Gabungan dari serdadu-serdadu. Ya. Fal-katab fil lughah huwa al-jama'. Maka katab di bahasa Arab itu maknanya adalah al-jama'. Itu mengapa al-kitab disebut kitab, summi al-kitab bidzalik li'annahu yajma'u kalimatin wa abwaban wa fusulan wa masail. Jadi mengapa kitab disebut kitab? Mengapa ya buku disebut dalam bahasa Arab menggunakan kata yang dibangun di atas kaf, ta, dan ba? Karena di dalam kitab, karena pada hakikatnya kitab itu ya, karena pada hakikatnya kitab itu menggabungkan kata, menggabungkan kalimat, menggabungkan bab, menggabungkan masail, masalah-masalah. Ya, karena ada makna umum inilah, maka kitab disebut kitab. Maka ini diantara indahnya bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab adalah setiap kata yang dibangun di atas huruf yang sama, tiga huruf yang sama, maka makna umumnya sama. Ya, contohnya, contoh yang lain yang sering Anda sebutkan adalah kata jim, ya jim, nun, nun, dibangun di atas tiga huruf jim, nun, dan nun. Maka kata ini memiliki makna as-satr, menutupi. Itu mengapa jim disebut jim, karena dia tidak terlihat oleh kita, tertutupi dari kita. Junun disebut junun, gila. karena itu adalah penyakit yang menutupi akal. Junnah disebut junnah, perisai, karena itu menutupi badan kita. Jannah, taman disebut jannah. Taman itu disebut jannah karena yang namanya taman itu pasti banyak pohon, yang mana pohon itu rindang-rindang dan itu menutupi ya apa yang ada di bawahnya. Dan jannah, surga disebut jannah karena pahalanya dan balasan yang ada di surga itu masih tertutupi dari kita sekarang. Kita tidak bisa tahu. Bahkan kita tidak akan bisa memikirkan. Kalau kita mikirin, pasti itu ya tidak seperti itu gitu ya. Jadi itulah indahnya bahasa Arab ya, setiap kata itu memiliki makna umum yang itu sama dengan kata lain yang memiliki huruf asal yang sama. Wa taharatul lughatan an-nazahah wan nadhaha min al-aghdhar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Kalau kita sudah membahas tentang kitab, kata kitab, sekarang penulis masuk pembahasan tentang kata taharah. Wa taharatul lughatan an-nazahah wan nadhafah min al-aghdhar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Yaitu bersih dan suci dari kotoran, baik kotoran indrawi ataupun kotoran maknawi. Wa hiya 'ala qismain, taharah ma'nawiyah wa taharah al-hissiyah. Jadi dari definisi taharah di sini, bersih dan suci dari kotoran, baik hissi, baik indrawi ataupun maknawi, maka itu berarti ini isyarat bahwa taharah secara bahasa itu terdiri atas dua jenis ya, yaitu taharah secara maknawi dan taharah secara indrawi. Makna taharah secara bahasa itu maksudnya adalah makna taharah ketika dipahami oleh orang Arab ketika ya mereka belum tahu Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Islam belum diturunkan. Apa makna dari taharah secara bahasa Arab ya? Maka inilah maknanya bersih dan suci dari kotoran, baik itu kotoran maknawi ataupun kotoran indrawi. Yang pertama, jenis pertama dari taharah secara bahasa adalah taharah maknawiyah. Taharah secara maknawi, taharah abstrak. Wa hiya taharah minasyirki, wa taharatu minal bid'i, wa taharatu minadz-dzunub. Jadi maksud taharah maknawiyah di sini maksudnya adalah ya bersih dan suci dari kesyirikan. Bersih dan suci dari bid'ah, bersih dan suci dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Bersih dan suci dari penyakit hati misalnya. Maka ini diantara contoh taharah ma'nawiyah. Qala ta'ala innahum unasu yatadhaharun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana perkataan kaumnya Nabi Lut alaihissalam ketika Nabi Lut mendakwahkan Islam kepada mereka dan menasihati mereka supaya tidak melakukan perbuatan homoseksual. Maka kaum Nabi Lut alaihissalam kemudian membalas perkataan beliau alaihissalam dengan perkataan innahum unasu yatathaharun. Sungguhnya mereka itu pura-pura bersih, sok suci kalau istilahnya ya. Jadi kata yatathaharun ini adalah taharah, yakni taharah dari kemaksiatan yang dilakukan. Jadi ini adalah dalil bahwa kata taharah itu dalam bahasa Arab digunakan juga untuk bersih dan suci dari kemaksiatan. Ini berarti contoh dalil yang menetapkan bahwa taharah itu ada juga yang namanya taharah abstrak, taharah maknawiyah. Ya. Fa taharatu huna maknawiyah wa hiya nazaha 'anil ma'asi wadh-dhunub. Maka taharah di sini maknawiyah karena maknanya adalah bersih dan suci dari kemaksiatan dan dosa. Wa syirku najasah, dan kesyirikan itu adalah najis. Ya, kesyirikan itu adalah sesuatu yang najis. Najis secara abstrak, najis secara maknawi. Qala ta'ala innamal musyrikuna najas, itulah dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Yani najis secara akidah, bukan najis secara badan. Ya, jadi najis secara akidah, yang najis itu akidahnya, bukan badannya. Kalau kita salaman sama orang kafir, maka tidak perlu kita kemudian sucikan. Kalau orang kafir datang ke rumah kita, kemudian setelah itu pergi, tidak perlu kita pel rumah kita. Ini orang kafir saja suci badannya, apalagi sesama kaum muslimin. Ya, sesama kaum muslimin, kalau ada seorang muslim datang ke masjid kita, setelah kemudian setelah itu orang tersebut pergi setelah sholat di masjid kita, enggak perlu kita apel sholat masjid kita tersebut. Ya, kalau orang kafir saja badannya suci, maka apalagi sesama kaum muslimin. Ya, meyakini bahwa badan orang kafir itu najis, itu aja salah, apalagi meyakini badannya kaum muslimin itu najis. Maka inilah ya dalilnya bahwa yang dimaksud bahwa akidah kesyirikan itulah yang najis, bukan badan dari orang kafir, badan dari orang muslim. Nah, wat tauhid taharah ma'nawiyah. Jadi kalau misalnya kesyirikan itu adalah najis secara abstrak, maka tauhid itu adalah taharah secara abstrak. Wal qismu tsani at-taharatul hissiyah, jenis kedua dari taharah secara bahasa adalah taharah secara indrawi, wa yastimalul mutahhir. Dan taharah secara hissiyah ini inilah yang memiliki keterkaitan dengan taharah yang akan kita bahas di kitab fikih. Akan tapi di sini ya ada sedikit yang kurang cermat, Allahu a'lam, ya. Tentunya secara ilmiah kita boleh untuk mengkritik, ya. Maka harus kita bedakan antara pembahasan taharah secara lughah, secara bahasa, dengan taharah secara syarak atau istilah. Maka kalau kita dari tadi membahas taharah secara bahasa, maka kita katakan ini adalah taharah maknawiyah, ini secara bahasa juga, ya. Dan taharah hissiyah ini juga secara bahasa. Maka taharah secara maknawiyah yang secara bahasa itu berarti taharah dari kemaksiatan yang kita tahu itu dosa. Ya, itu kita tahu itulah perbuatan yang buruk. Fitrah manusia mengatakan itu perbuatan yang buruk seperti membunuh, mencuri, atau perbuatan homoseksual tadi, zina, dan seterusnya. Adapun perbuatan yang termasuk hal-hal yang butuh wahyu untuk menjelaskan bahwa itu adalah dosa seperti bid'ah, ini butuh wahyu. Kalau kesyirikan bisa jadi kita sudah mengetahuinya dari fitrah kita, ya, sehingga kita bisa menilai bahwa ini syirik, ini najis maknawi. Secara bahasa, walaupun Islam belum datang, kita sudah paham itu keburukan. Ada orang yang berhala. Harus secara fitrah manusia tahu bahwa ini adalah kesalahan. Akan tapi bid'ah, maka dia butuh wahyu, butuh tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jadi, taharah minal bid'ah itu, Allah alam ini taharah bimakna, yakni fisyara, bukan fil-lughah. Ini adalah taharah di syariat, makna taharah di syariat, bukan makna taharah di secara bahasa Arab. Demikian pula taharah hissiyah, taharah indrawi. Taharah indrawi secara bahasa itu berarti ya seperti kalau kita misalnya ada benda kotor, kemudian kita sucikan, kita bersihkan. Ada lantai kita kotor karena debu, kita sapu. Nah, ini taharah secara bahasa. Kita menyucikan lantai kita dari kotoran. Misalnya ada kucing ya kencing di lantai kita, kemudian kita bersihkan. Atau ada lumpur, walaupun tidak najis, tapi lumpur kemudian kotor di lantai kita, kemudian kita bersihkan. Maka ini taharah secara bahasa. Dia lebih umum daripada taharah yang secara syariah. Ya, lebih umum di satu sisi, lebih khusus di sisi yang lain. Wallah alam, kita tidak perlu terlalu jauh ya bahas ke sana. Akan tapi yang ingin Anda katakan adalah taharah hissiyah itu berarti taharah secara indrawi, secara bahasa. Ketika pencerah masuk pada pembahasan wahiyya istimalul mutahhir li izalatil hadats, maka ini berarti sudah masuk makna taharah secara syariat. Karena hadats itu baru kita ketahui setelah syariat diturunkan. Ya, itu maksud ana. Jadi di sini ada transisi makna taharah secara bahasa kemudian masuk makna taharah secara istilah. Istilah syariat. Ya, maka ini kita harus perhatikan ya. Tentunya kita tidak tahu mana hadas dan apakah ini hadas atau bukan ketika wahyu belum diturunkan. Ya, itu masalah tauqifiyah. mana yang merupakan pembatal wudu, itu masalah tauqifiyah. Ya. Masalah yang butuh dalil, itu makna dari masalah tauqifiyah. Maka wa yastimal al mutahhir li izalati al hadats au izalati najasa. Kalau kita terima bahwa ini ada transisi antara thaharah secara bahasa dan thaharah secara istilah syariat, maka tidak masalah. Maka makna thaharah secara indrawi, ya, menurut syariat itu adalah izalatil hadats au izalatil najasa, menghilangkan hadats atau menghilangkan benda najis. Wa hadhi thaharah hissiyah, ini adalah thaharah indrawi, ya. Wa hadha makna qawlihim hiya an-nazahah wan nadha'ah min al-aqdar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Maka ini adalah thaharah secara indrawi, dan ini adalah makna dari perkataan para ulama, hiya an-nazahah wan nadha'ah min al-aqdar al-hissiyah wal ma'nawiyah. Yakni pembahasan ini, inilah makna dari definisi yang disebutkan para ulama tentang thaharah secara bahasa. Beliau mencarah masuk lagi ke definisi secara bahasa, an-nazahah wan nadhafah min al-afdhar al-hissiyah wal ma'nawiyah, bersih dan suci dari kotoran baik secara indrawi ataupun secara maknawi, ya. Jadi catatan yang kita berikan di sini adalah kita harus membedakan mana makna taharah secara bahasa dan makna taharah secara syariat atau secara istilah. Kemudian penulis Syekh Al-Hajjawi rahimahullah kemudian beliau masuk pada makna taharah secara syariat atau secara istilah, yaitu wahiyya irtifa'ul hadats wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Irtifa'ul hadats, wahiyya irtifa'ul hadats, al hadats hadza huwa ta'rifu wa istilahan. Nah, ini dia Syekh Al-Fauzan rahimahullah kemudian menjelaskan, ketika penulis Syekh Al-Hajjawi rahimahullah masuk pada pembahasan irtifa'ul hadats, Syekh Al-Fauzan rahimahullah kemudian mengatakan hadza huwa ta'rifuha istilah. Ini adalah definisi dari thaharah secara istilah. Maka Syekh Al-Fauzan rahimahullah memahami, ya, mana thaharah secara bahasa, mana thaharah secara istilah, secara syariat. Akan tapi bisa jadi di pembahasan sebelumnya ini bisa jadi sabkul lisan, ya, lisan tergelincir, atau tentunya ini karena Syekh Al-Fauzan ini sebagaimana telah kita baca di mukaddimahnya, ini adalah kajian di radio. Ya, dan kajian secara langsung, kajian secara lisan itu tentunya berbeda dengan apa yang kita tulis dengan tulisan. Apa yang kita tulis dengan tulisan itu lebih kita bisa lebih hati-hati, ya. Jadi inilah bukti bahwa Syekh Al-Fauzan rahimahullah memahami, ya, mana apa perbedaan thaharah secara bahasa dan thaharah secara istilah. Ya, jadi ana tekankan di sini bahwa tadi kita membahasnya itu dalam rangka hanya sebagai untuk tanbih, supaya antum wahai para tulab, ya, tidak bingung, sehingga antum bisa membedakan mana thaharah secara bahasa dan mana thaharah secara istilah, ya. Adapun Syekh Al-Fauzan rahimahullah, beliau ulama besar, kita, ya, tentunya masalah seperti ini tentunya pasti beliau paham, ya, dan inilah buktinya bahwa beliau paham. Maka hadza huwa ta'rifu istilah. Jadi ketika kita mengkritik atau ketika kita memberikan catatan, itu bukan berarti kita menilai bahwa penulis tidak paham, bukan, ya, tidak demikian, ya. Baik, irtifa'ul hadats, secara istilah makna dari thaharah itu memiliki tiga komponen. Yang pertama adalah irtifa'ul hadats, terangkatnya hadats atau mengangkat hadas, wa ma fi ma'na, dan yang semakna dengan mengangkat hadas, wa zawalul khabath, dan hilangnya benda najis. Maka komponen yang pertama adalah mengangkat hadas. Wal hadas ma'nan yakumu bil badan yamna'u min sihatis salah wa tilawatil Qur'an wa yamna'u massal mushaf. Maka hadas, makna dari hadas itu adalah sesuatu yang abstrak yang melekat pada badan, yang itu menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat. Yakni sholatnya tidak sah kalau dia melakukan sholat tersebut tanpa thaharah. Dan hadas juga menghalangi dari membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Ini khusus untuk hadas akbar. Dan juga melarang seseorang, hadas tersebut melarang, bisa melarang seseorang untuk menyentuh mushaf. Ya, hadas asghar ataupun akbar. Ya, untuk mushaf. Maka fal muhdits la yajuzu lahu ay yusalli. Maka seorang yang memiliki hadas tidak boleh bagi dia untuk salat. Wala tasihhu salatu, dan salatnya pun tidak sah. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau di mazhab beliau menilai bahwa ketika seseorang salat secara sengaja tanpa wudu, maka dia kafir. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Kan tapi kalau di mazhab Hambali dan di mazhab Syafi'i dan yang lainnya, maka tidak, ya tidak kafir. Dan tentunya ini adalah perbedaan yang kita harus saling menghormati. Nah, jadi ini Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau dalam rangka untuk sangat mengagungkan perkara sholat, tidak boleh seseorang itu main-main. Ini karena main-mainnya itulah makanya dia menjadi kufur. Ya. Auzubillah min dzalik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdats hatta yatawadda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat dari kalian jika orang tersebut memiliki hadas sampai dia berwudu baru sah sholatnya. Ya. Maka ini adalah dalil bahwa hadas itu bisa menghalangi seseorang dari sholat. Sholatnya tidak boleh dilakukan dan tidak sah. Kalaupun dilakukan maka tidak sah. Wa ma fi makna. Jadi ini komponen pertama dari taharah secara istilah atau secara syariat telah dibahas oleh penulis, yaitu mengangkat hadas. Dan ini dengan dua hal, yaitu dengan wudu atau dengan ghusl, mandi wajib. Adapun komponen kedua dari taharah yaitu wa ma fi makna, apa yang semakna dengan mengangkat hadas. Ay wa ma fi makna irtifa'il hadas mithlu ghuslil yadain lil qa'im min nawmil lail fal yadan laysa fihi ma hadas. Maka apa yang semakna dengan mengangkat hadas itu contohnya adalah mencuci, membasuh kedua tangan bagi orang yang baru bangun dari tidur malam. Ya. Sebagaimana fal yadan laysa fihi ma hadas. Jadi di sini mengapa ini disebut dimasukkan ke pembahasan komponen kedua dari taharah? Karena tangan dari orang yang baru bangun dari tidur, ya, itu ketika dia dibasuh maka hadasnya tidak hilang. Hadasnya tidak terangkat. Karena hadas terangkat itu dengan wudu atau dengan wusul. Ya, jadi di sini ada kritikan berikutnya, ya. Jadi perkataan penulis, perkataan pensyarah di sini, fal yadan laisa fihi ma hadas. Ini fihi nadhar. Karena orang yang baru bangun tidur malam, ya, dalilnya adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yadu. Ketika seseorang dari kalian itu baru bangun tidur, idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu, janganlah dia mencelupkan tangannya fil ina ke dalam sebuah wadah yang berisi air, hatta yang silah selatan, sampai dia mencuci tangan dia tersebut 3 kali baru boleh dia masukkan ke wadah yang berisi air. Fa innahu la yadri ayna batat yadu, karena dia tidak tahu apa yang di mana tangannya tersebut semalam. Ketika semalam yang tadi, ya, dia tidak tahu di mana tangannya. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang baru bangun tidur, dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innahu la yadri ayna batat. Batat itu maksudnya, ya, bermalam. Di mana tangannya tadi malam itu bermalam? Yakni di mana tangannya tadi malam? Ketika tidur dia tidak bisa menyadari di mana tangannya. Bisa jadi menyentuh benda najis atau yang lainnya. Ya, maka berdasarkan hadis ini, dan karena para ulama Hanabilah menilai bahwa hadis ini atau hukum ini, hukum larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan tangan dari orang yang baru bangun tidur malam dimasukkan ke wadah yang berisi air, dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa alasannya, apa illahnya, alasannya tidak tahu, kata para ulama Hanabilah. Ini perkara ta'budiyah. Perkara ketaatan. Sama seperti sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa? Tidak tahu kita alasannya. Ini ta'budiyah. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Sholat asar 4 rakaat? Sholat maghrib 3 rakaat? Sholat isya 4 rakaat lagi? Kenapa? Wallahu a'lam, ini perkaranya ta'abudiyah. Ilahnya tidak kita tahu. Alasannya tidak kita tahu. Ini kita melakukannya ini dalam rangka murni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalilnya menyebutkan demikian. Khalas. Maka demikian pula dengan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang kita, melarang orang yang baru bangun tidur malam untuk langsung memasukkan tangannya ke sebuah wadah yang berisi air sampai ya dia basuh dulu tangannya tersebut 3 kali baru boleh dia masukkan tangannya ke celupkan tangannya ke air tersebut misalnya untuk ya untuk berwudu misalnya. Tapi sebelum dia wudu mencelupkan tangannya enggak boleh, dia harus basuh tangannya 3 kali di luar wadah tersebut. Jadi ya, disiram 3 kali dulu baru dia baru boleh masukkan air masukkan tangannya ke wadah yang berisi air tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, para ulama Hanabilah mengatakan ini ilahnya tidak kita tahu. Kenapa kok Nabi melarang demikian? Kenapa kok Nabi mensabdakan harus dibasuh 3 kali dulu baru? Mengapa? Ilahnya tidak kita tahu. Ini perkara ta'abudiyah. Dan kaidah di mazhab Hambali adalah sesuatu yang perkaranya ta'abudiyah, sesuatu yang ilahnya ta'abudiyah, maka hukumnya sangat disempitkan, sangat disempit-sempitkan sesuai dengan lafaz atau teks dari dalil. Yaitu kaidah yang sangat penting yang wajib untuk dicatat. Ya, yakni ketika sebuah hukum disebutkan di dalil dan hukumnya tersebut ilahnya ta'budiyah, yakni kita tidak tahu apa ilahnya, maka kaidah yang ada di mazhab Hambali, dan ini berbeda dengan mazhab yang lain, ya, kaidah yang ada di mazhab Hambali adalah kita harus persempit hukum tersebut hanya untuk masalah yang disebutkan, benar-benar disebutkan di dalil tersebut. Maka kalau dalilnya berkata, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yasilaha sadaqatan fa innahu la yadri ayna batat yaduh." Karena dia tidak tahu di mana tangannya itu semalam, maka hukumnya disempitkan. Ini hukum ini hanya berlaku bagi orang yang baru bangun tidur malam. Bagi orang yang baru bangun tidur siang, hukum ini tidak berlaku. Ini menurut mazhab Hambali demikian. Dan ini adalah perintah, ini adalah larangan, maka ini adalah wajib bagi orang tersebut untuk ya membasuh tangannya sebelum dia memasukkannya ke wadah yang berisi air kalau dia baru bangun dari tidur malam. Jadi hukumnya wajib. Berbeda dengan mazhab lain ya. Seperti mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau ada seorang baru bangun tidur malam, kemudian dia langsung masukin tangannya ke wadah yang berisi air, maka maka tidak masalah di mazhab Syafi'i. Karena hukumnya sunnah saja untuk membasuh tangannya terlebih dahulu sebelum, 3 kali terlebih dahulu sebelum dia masukkan tangannya tersebut ke wadah yang berisi air tadi. Kalau di mazhab Syafi'i, sunnah saja. Akan tapi kaidah yang ada di mazhab Hambali adalah karena ini perkaranya ta'abudiyah, maka kita harus benar-benar disiplin dengan lafaz yang disebutkan oleh syariat. Ya. Maka tadi yang pertama ini harus bangun tidur dari tidur malam, yang kedua itu hukumnya wajib, yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda idza staiqadha ahadukum min naumihi. Jadi karena Nabi Muhammad SAW bersabda ahadukum, maka ini siapa kum kalian, kaum muslimin. Ya. Jadi kalau ada orang kafir baru bangun tidur malam, kemudian masukin tangannya ke wadah, maka itu tidak akan berpengaruh ke air tersebut. Ya, karena kalau muslim yang melakukannya, kita yang melakukannya, kita baru bangun tidur malam, kemudian tidak cuci tangan dulu 3 kali, tapi langsung kita masukkan tangan kita ke wadah yang berisi air, maka air itu langsung berubah jadi air mustakmal. Ya, langsung berubah jadi air mustakmal, tidak bisa kita gunakan untuk taharah. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW melarang. Dan larangan pasti memiliki athar, memiliki pengaruh terhadap air tersebut. Dan tidak ada pengaruh yang bisa kita pikirkan kecuali itu akan membuat sifat taharah, sifat tahur dari air tersebut hilang. Ya. Menjadi air musta'mal, air tahir. Itu nanti kita bahas insyaallah. Jadi intinya kalau muslim yang melakukannya airnya jadi tahir, jadi air musta'mal, bukan tahur lagi tapi air musta'mal. Tidak bisa kita gunakan untuk tahur. Tapi kalau orang kafir tidak masalah. Karena apa? Karena hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum." Ya, ketika kalian baru bangun tidur malam, maka jangan, dan seterusnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kalian, maka ini berarti apa? Ini kaum muslimin. Kalian itu ditujukan untuk kaum muslimin. Dan kaidah di Hambali, perkara yang ilahnya ta'budiyah benar-benar disiplin pada lafaz yang ada di dalil tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita merasa ini aneh sekali, kenapa kok orang kafir tidak masalah orang muslim. Karena semuanya dibangun di atas kaidah. Semuanya dibangun di atas kaidah. Dan kaidah itu tidak hanya berlaku di masalah ini. Kaidah itu digunakan nanti di banyak bab, di banyak permasalahan yang lain. Kaidah yang tadi. Ketika perkara yang ta'budiyah, maka benar-benar didisiplinkan, disempitkan pada lafaz dari dalil tersebut. Baik. Kemudian, maka jadi di sini, ketika orang yang baru bangun tidur malam, maka dia memiliki hadas, karena tidur itu adalah salah satu pembatal wudu. Maka tangannya sudah punya hadas. Mengapa mencuci tangannya tersebut, ya? Perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk mencuci tangannya tersebut. Mengapa ini disebut taharah? Karena ini adalah ya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini berarti masuk taharah. Tapi tidak bisa kita masukkan ke kategori yang pertama, yaitu mengangkat hadas. Mengapa? Karena hadas dari tangan tidak terangkat. Hadas dari tangan tidak terangkat. Kalau ada orang baru bangun tidur malam, kemudian dia basuh tangannya, sebelum dia masukkan tangannya ke wadah yang berisi air, maka tangannya ini hadasnya tidak terangkat. Buktinya apa? Buktinya nanti ketika dia berwudu, setelah ini, habis ini dia wudu, habis dia cuci basuh muka, dia harus basuh tangan. Tidak cukup dengan basuh tangan yang pertama tadi. Jadi hadas dari tangan tidak terangkat. Hadasnya masih ada. Ya. Dan itu juga terkait dengan karena wudu itu perbuatannya harus berurutan, harus basuh muka dulu, harus kemudian basuh tangan, harus tertib, harus berurutan. Jadi tidak bisa seseorang basuh tangan dulu baru basuh muka, tidak bisa karena menyelisihi urutan yang disebutkan di ayat wudu. Ya. Maka perbuatan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membasuh tangan bagi orang yang baru bangun dari tidur malam, ini disebut tahar. Tapi dia tidak mengangkat hadas dari tangan. Oleh karena itu tidak bisa kita kelompokkan sebagai irtifa'ul hadas. Irtifa'ul hadas. Maka itu mengapa para ulama kemudian membuat kelompok atau komponen yang kedua, wa ma fi makna irtifa'ul hadas. Apa yang semakna dengan mengangkat hadas. Jadi ini hanya semakna saja dengan mengangkat hadas. Tidak mengangkat hadas itu sendiri. Hadas dari tangan tidak terangkat. Itu mengapa perkataan pensyarah di sini, fihi nadhar, fal yadan laisa fihi mahadas, ini fihi nadhar, yadan punya hadas. Ya, kedua tangan punya hadas, karena kedua tangan kita baru bangun tidur malam. Ya, lil qa'im min naumil lail. Maka tentunya dia dalam kondisi berhadas. Maka kedua tangannya memiliki hadas. Ya. Wallahu alam, menurut ana ini fihi nazar. Ya. Fa ghusrul yadayn min an-nawm fil lail huwa fi ma'na raf'il hadas, falau ghamasa yadayhi fil ma' qabla an yaghsilahuma fasada al-ma' li'annahu khalafa amr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mencuci, membasuh kedua tangan setelah bangun dari tidur malam, ini merupakan toharoh juga, akan tapi komponen yang mana? Komponen yang kedua. perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Karena dia pada hakikatnya enggak mengangkat hadas dari tangan. Fala ghamasa yadayhi fil ma' qabla an yaghsilahuma fasadal ma'. Kalau dia memasukkan tangannya, dia baru bangun tidur malam, dia langsung masukkan tangannya ke wadah yang berisi air sebelum dia mencucinya, maka sebelum dia mencuci tangannya tersebut, dia langsung masukkan ke wadah yang berisi air tadi, fasadal ma, airnya menjadi fasid, yakni airnya tidak bisa digunakan untuk taharah, kehilangan sifat tahuriyah. Kenapa? Karena perbuatannya tersebut menyelisihi perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika taghsilul mayyit huwa fi ma'na raf'il hadats bi anna al maut la yazulu bil ghusl wa lam makan al maut la yartafi bil ghusl sammahu bi ma'na raf'il hadats. Demikian pula ya, membasuh atau memandikan mayit huwa fi ma'na raf'il hadats, ini semakna dengan mengangkat hadats. Jadi memandikan mayit itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dia adalah thaharah. Tapi thaharah yang komponen mana? Enggak mungkin kita masukkan komponen yang pertama, mengangkat hadas. Oleh karena itu kita masukkan ke komponen yang kedua, yaitu perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Mengapa? Li'annal maut la yazulu bil ghusl wa lam makan al maut la yartafi bil ghusl sammahu bi ma'na rafil hadas. Mengapa? Karena maut itu tidak hilang dengan dimandikan. Dan karena maut itu tidak hilang karena dimandikan, maka para ulama menyebutkannya dengan perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Maka perkataan pensyarah di sini fi nadhar juga, ya, yang lebih tepat adalah wallahu alam kita mengucapkan karena memandikan mayit itu tidak mengangkat hadas dari mayit. Karena hadasnya, jadi harusnya perkataannya di sini wa kadzalika taghsilul mayyit huwa fi ma'na raf'il hadats li anna hadatsal mayyit la yazulu bil ghusl wa lamma kana hadatsul mayyit la yartafi'u bil ghusl sammahu bi ma'na raf'il hadats. Itu kalimat yang lebih tepat harusnya, wallahu a'lam. Jadi hadatsnya dari mayyit, hadatsnya dari orang yang sudah meninggal tersebut, walaupun kita mandikan tidak akan terangkat hadatsnya. Ya, karena dia sudah bukan mukallaf, sudah meninggal. Maka karena hadasnya tidak terangkat, maka perbuatan kita memandikan itu disebut taharah juga, karena itu ya termasuk taharah syar'iyyah, taharah yang diperintahkan oleh syariat. Akan tapi tidak mungkin kita masukkan ke komponen pertama dari taharah, yaitu mengangkat hadas, karena hadasnya tidak terangkat. Oleh karena itu kita masukkan dia ke komponen yang kedua, wa ma fi ma'na raf'il hadas, apa yang sama dengan mengangkat hadas. Adapun kematian maut tidak terangkat dengan ghusl, ya ini tentunya kita sudah mengetahuinya. Ya. Tentunya ini adalah hal yang jelas. Orang walaupun sudah dimandikan 1000 kali, ya kalau dia sudah meninggal, ya sudah meninggal, gitu ya. Jadi li annal maut la yazulu bil ghusl. Nah, ini sesuatu yang jelaskan, tapi menurut ana ini tidak sesuai dengan konteksnya. Harusnya kalimatnya adalah li anna hadatsal mayyit la yazulu bil ghusl lamma kana hadatsul mayyit la yartafi'u bil ghusl sammahu bi ma'na raf'il hadats. Maka inilah makna dari perkataan penulis wa ma fi ma'na, yakni perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadats. Maka perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas itu para ulama membahasnya diantaranya adalah tayamum. Tayamum itu tidak mengangkat hadas di mazhab Hambali. Begitu pula di mazhab Syafi'i. Tayamum itu tidak mengangkat hadas, akan tapi sekedar membolehkan sholat. Ya. Tayamum itu tidak bukan rafi' lil hadas, akan tapi mubih lis sholat. Tidak mengangkat hadas, akan tapi hanya sekedar membolehkan kita sholat. Ya. Hanya sekedar membolehkan kita sholat. Itu insya Allah akan dibahas di bab tayamum nanti. Demikian pula, wudu yang diperbaharui. Kalau kita sudah punya wudu di sholat zuhur, kemudian wudu kita tersebut tidak batal sampai waktu sholat asar, maka disunnahkan bagi kita untuk berwudu kembali, memperbarui wudu kita. Hukumnya sunnah. Maka wudu yang kedua tersebut tentunya kita sebut itu thaharah juga. Ya, tentunya kita sebut itu thaharah juga. Mengapa? Karena itu adalah thaharah syar'iyyah, diperintahkan, disunnahkan oleh syariat. Oleh karena itu termasuk dengan thaharah, termasuk dalam thaharah juga. Akan tapi thaharah tidak mungkin kita masukkan ke komponen yang pertama, yaitu irtifa'ul hadas, mengangkat hadas. Mengapa? Karena hadasnya memang sudah enggak ada. Hadasnya sudah terangkat sejak tadi waktu zuhur. Ketika dia melakukan wudu yang kedua di waktu asar, memang dia sudah enggak punya hadas saat itu. Jadi apa yang mau diangkat? Ya. Jadi itu mengapa para ulama mengkategorikan wudu yang diperbarui tajdidul wudu, wudu yang kedua yang diperbarui tersebut itu bukan termasuk perbuatan mengangkat hadas, akan tapi perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Maka ini adalah itu contohnya, contoh lain dari yakni perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Yaitu apa? Wudu yang diperbarui. Wudu yang sunnah intinya. Demikian pula basuhan yang kedua dan ketiga ketika wudu, ya, kita disunnahkan untuk membasuh dua atau tiga kali. Kalau basuh hanya sekali maka tidak masalah, selama basuhan tersebut sudah ya umul mahal, sudah mencakup seluruh bagian dari anggota wudu kita, itu tidak masalah. Satu kali saja sudah cukup. Akan tetapi basuhan yang kedua dan ketiga maka itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang sudah membasuh tangan, misalnya ketika berwudu, ketika dia membasuh tangan satu kali, maka hadas dari tangan terangkat. Ketika dia membasuh yang kedua dan yang ketiga, hadas dari tangan memang sudah terangkat. Apanya yang mau diangkat lagi? Maka basuhan yang kedua dan ketiga dari wudu tidak termasuk perbuatan mengangkat hadas. Karena memang sudah tidak ada hadas yang mau diangkat. Itu mengapa itu disebutkan dalam komponen kedua dari thaharah, yaitu perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas. Semoga paham ya. Insyaallah mudah. Contoh lain dari perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas adalah perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas, contohnya adalah ya mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Seperti contohnya mandi Jumat, mandi sebelum salat Jumat. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah di mazhab. Ya. Jadi mandi yang sunnah tersebut, kalau seseorang tidak dalam kondisi hadas akbar, ya, seseorang tidak dalam kondisi hadas akbar, tapi dia memasuki waktu Jumat, waktu hari Jumat, pagi-pagi, maka dia disunahkan untuk mandi Jumat, mandi besar, ya, disunahkan untuk ghusl. Hukumnya apa? Sunnah. Apakah dia punya hadas akbar? Tidak. Maka mandinya tersebut tidak mengangkat hadas akbar. Karena memang dia tidak punya hadas akbar. Apa yang mau diangkat? Ya. Oleh karena itu, mandi sunnah, mandi Jumat, tidak termasuk perbuatan yang mengangkat hadas. Hadas akbar dalam hal ini. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengkategorikan thaharah ini tidak diragukan lagi, ini thaharah syar'iyah karena ini diperintahkan oleh syariat, disunnahkan oleh syariat. Ya, jadi dia adalah thaharah juga, thaharah syar'iyah. Akan tetapi ya masuk komponen yang mana? Harus kita masukkan ke komponen yang kedua karena dia tidak mengangkat hadas akbar. Karena memang orang tersebut tidak punya hadas akbar. Kalau orang tersebut memang punya hadas akbar, maka mandi Jumatnya tersebut ya juga merupakan mandi wajib. Yang hukumnya wajib, dia harus mandi dulu sebelum sholat Jumat. Kalau seseorang memang sudah punya hadas akbar, kemudian dia masuk waktu pagi di hari Jumat, maka memang enggak ada perdebatan lagi, dia wajib untuk mandi. Mandinya tersebut ya cukup dia mandi satu kali itu sudah bisa terhitung, kalau dia niatkan ya, bisa terhitung sebagai mandi untuk mengangkat hadas akbarnya dan sekaligus untuk mandi Jumat. Dapat pahala dari dua jalan, ya. Akan tapi kalau orang tersebut memang nggak ada hadis akbar, memang tidak dalam kondisi hadis akbar, dia masuk hari Jumat, kemudian dia mandi sunnah, mandi Jumat yang hukumnya sunnah, maka tidak ada hadis akbar yang terangkat. Sehingga mandi Jumat yang sunnah ini yang dia lakukan ini, itu tidak mengangkat hadas sama sekali. Itu mengapa ya, ketika orang tersebut habis mandi Jumat, mandi sunnah, maka tidak boleh dia langsung sholat. Dia harus wudu. Karena dengan mandi sunnahnya, mandi Jumatnya tersebut, itu tidak bisa menggantikan wudu. Kalau dia punya hadas akbar, kalau dia punya hadas akbar, katakanlah di waktu selain waktu Jumat, ini secara umum, ada orang hadas akbar, kemudian dia mandi, mandi besar, mandi wajib, maka dia tidak perlu berwudu lagi, dia langsung bisa sholat. Karena hadas, karena mandinya tersebut menghilangkan hadas akbar, otomatis juga menghilangkan hadas asghar. Jadi tidak perlu berwudu. Cukup mandi wajib yang menghilangkan hadas akbar, itu otomatis menghilangkan hadas asghar. Akan tetapi mandi Jumat yang hukumnya sunnah tersebut, yang itu dilakukan oleh orang yang dari awal memang tidak sedang dalam kondisi hadas akbar, maka kita katakan tadi apa? Mandi Jumat yang hukumnya sunnah ini tidak mengangkat hadas. Dia termasuk perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas, dia tidak mengangkat hadas. Itu berarti apa? Hadas akbarnya emang gak ada hadas akbar, itu berarti hadas asghornya tidak terangkat. Inilah perbedaan antara mandi Jumat yang hukumnya sunnah ini dengan mandi wajib. Ya. Hukumnya apa? Tidak hanya hukumnya, tidak hanya perbedaannya apa? Tidak hanya perbedaan dalam masalah hukum yang satu wajib satu sunnah, akan tapi perbedaan juga dalam masalah ya apakah dia bisa langsung sholat atau tidak. Anda ulangi, kalau ada seseorang belum kalau ada seseorang tidak punya hadis akbar, kemudian dia mandi wajib yang hukumnya sunnah, maka mandi wajib yang hukumnya sunnah ini kita katakan perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas, oleh karena itu hadas asghornya tidak terangkat. Kecuali kalau misalnya dia dalam beberapa basuhan ketika dia mandi gitu ya, dia niatkan itu wudu sekalian gitu ya. Tapi harus diperhatikan urutan ya, urutan. Nah, jadi intinya tentunya tanpa kita harus masuk ke masalah yang sangat dakik, intinya demikian. Perbedaan antara mandi wajib yang wajib yang mengangkat hadas akbar dan mandi Jumat yang hukumnya sunnah. Baik. Maka ini yang bisa kita bahas pada kajian kita insyaallah. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang komponen yang ketiga dari definisi thaharah, yaitu zawalul khabath, terangkatnya atau hilangnya benda najis. Ya, jadi kita simpulkan definisi dari thaharah adalah irtifa'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Mengangkat hadas, perbuatan yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan atau hilangnya benda najis, inilah definisi dari thaharah secara syar'i. Thaharah syar'iyah ada tiga komponen ya, dan para ulama ada juga yang menambahkan empat komponen, insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.